Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Saya sudah pernah ta'aruf 2 kali. Saya memutuskan pasangan saya lantaran pasangan tersebut mengajak saya kepada kemaksiatan. Bagus, harus seperti itu. Kalau Anda belum nikah sudah diajak bermaksiat, berarti selain Anda pun dia bisa melakukannya. Seorang wanita diajak ta'aruf terus diajak berbuat maksiat, yakinlah kepada selain Anda, wahai ukhti, laki-laki ini juga melakukan sama wanita lain. Itu pasti itu. Ya, kalau sampean sudah diajak maksiat, berarti kalau sama Anda aja bisa, berarti sama yang lain juga bisa. Ya. Saya memutuskan pasangan saya lantaran pasangan tersebut pelit kepada saya. Ternyata pelit ujung-ujungnya. Apakah saya memutuskan pasangan saya yang sudah sesuai dengan syariat Islam? Pelit itu kalau sudah menikah. Lah belum nikah kok minta dinafkahi? Pelit dari mana? Tahu dari mana? Berat yang bertanya ini. Berat. Matri, jangan matri. Bagaimana tahu pelit, wong kewajiban nafkah aja belum ada. Kan gitu kan? Ya tidak bolehlah menyimpulkan pelit apa enggak pelit. Justru itu menunjukkan orang ini ngerti belum waktunya dinafkahi. Kalau sudah nikah, dinikahi baru dinafkahi. Dia belum nikah minta dinafkahi, tidak bolehlah. Ini yang salah yang bertanya kayaknya itu. Tidaklah, jangan berkecil hati. Maksud saya, tidak boleh menyimpulkan orang ini pelit karena belum ngasih apa. Kan memang belum waktunya nikah. Itu jangan-jangan nanti kalau ada ikhwan yang memberinya apa saja, dia pasti menerimanya. Jangan ya, jadi menyimpulkan pelit apa tidak itu jangan sebelum nikah. Berarti kan itu kan nanti identik dengan pacaran juga. Iya ya? Jangan. Jadi dipertahankan, lihat agamanya. Pelit ini maksudnya apa dulu? Kalau pelit ini kepada sampean, ya kan memang belum ada kewajiban. Tapi kalau pelit ini dari memang orangnya ini enggak pernah ngasih, Anda punya teman yang lain mengabarkan orangnya ini pelit, Mbak. Dia itu sama orang tuanya juga pelit, sama adiknya. Ya itu beda lagi. Anda mendapat informasi. Tapi kalau ukurannya pelit itu ngasih sesuatu ke Anda, ya jangan, karena memang belum ada kewajiban untuk menafkahi Anda. Jadi seperti itu ya. Dan saya sampaikan karena ada materi yang mirip dengan ini. Kalau menikah sama akhwat, ya mesti ya, masa menikah sama tidak sama akhwat. Kalau laki-laki menikah sama akhwat, kalau akhwat menikah sama ikhwan, yang dilihat pertama kali apanya? Agamanya apa wajahnya? Wajahnya dulu. Jangan agamanya. Jadi kalau mau mengenalkan orang itu lihat agamanya, lihat wajahnya cocok apa enggak dulu, jangan lihat agamanya. Lihat itu wajahnya. Kalau wajahnya sudah cocok, tanyakan agamanya. Agamanya gimana? Masya Allah, orangnya jilbabnya besar, orangnya bakti sama orang tua. Sudah cocok berarti, wajah cocok, agama cocok, jadi nikah. Tapi kalau wajahnya cantik luar, oh cocok ini. Terus bagaimana agamanya? Itu masjid itu masih, jilbabnya masih kecil, oh enggak jadi. Berarti dia melihat pertama kali kepada wajah, tetapi yang menjadi hakim adalah agama. Yang bahaya kalau pertama itu dilihat agamanya. Gimana agamanya? Oh bagus, luar biasa agamanya. Masya Allah agamanya ini luar biasa, orangnya itu celing taklim, berbakti. Ya sudah kalau gitu saya nador, waktu nador gak cocok. Akhirnya dia tolak, berarti dia menolak padahal wanita ini baik. Berdosa dia. Menolak padahal orang agamanya baik. Karena salah caranya. Jadi yang pertama dilihat apa? Wajahnya dulu. Tetapi hakimnya tetap agama. Hakimnya agama. Tapi prosesnya. Jadi yang mak comblang itu. Sebelum ngomong agama. Lihat dulu ini cocok gak wajahnya ini sama wajahnya itu. Kalau sudah gak sekufu ya jangan. Paham maksud saya ya? Tapi kalau wajahnya sudah cocok. Tinggal agamanya bakal baik. Dan hakimnya adalah. Pertama langkah awal memastikan wajah, tetapi hakim dan penentunya adalah agama.